Bismillah, alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'uhum ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa bertemu pada malam hari ini fi baitin min buyutillah untuk membaca firman Allah subhanahu wa ta'ala, demikian juga tafsirnya. Dan ini adalah satu kenikmatan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita, maka hendaknya kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar senantiasa kita ditambah nikmatnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan dijauhkan dari azab Allah subhanahu wa ta'ala. Pada pertemuan yang lalu kita telah sampai pada tafsir surat Al-Balad. Surat Al-Balad merupakan surat Makiyah, yaitu surat yang diturunkan sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah. Pada pertemuan yang lalu kita telah membaca sebagian ayat dari surat Al-Balad, yaitu pada ayat yang pertama Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan Al-Baladul Amin, yaitu negeri yang aman, yaitu Makkah Al-Mukarramah. Kemudian Allah di dalam ayat yang kedua juga bersumpah, itu demi bapa dan anaknya yaitu Adam wa dzurriyyatahu. Maka ini adalah sumpah Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian al-muqsamu alaih, yang dipersumpahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah, tujuan dari sumpahnya adalah menjelaskan tentang manusia. Laqad khalaqnal insana fi kabad, sungguh kami telah menciptakan manusia fi kabad, dalam keadaan bersusah payah. Kemarin telah disebutkan tafsirnya, dijelaskan oleh beliau rahimahullah ta'ala, bahwasanya laqad khalaqnal insana fi kabad ini ada dua kemungkinan. Yang pertama adalah maksudnya atau yuhtamalu, maksud dari ayat ini adalah ma yukabadahu wa yuqasihi minasyadaid fid dunya wa fil barzakh wa yauma yaqumul ashhad, yaitu manusia ini mengalami kepayahan, mengalami kesusahan dari kesulitan-kesulitan yang ada di dunia, kesulitan yang ada di alam barzakh, yaitu di akhir, di dalam kubur. Wa yauma yaqumul ashhad, dan hari di mana para saksi berdiri, yaitu hari kiamat. Sehingga beliau di sini menyebutkan ketika manusia mengetahui bahwasanya mereka akan menghadapi kesulitan-kesulitan ini, maka hendaklah manusia itu beramal. Beramal untuk membebaskan mereka dari kesulitan-kesulitan tersebut. Kemudian kemungkinan yang kedua, beliau menyebutkan bahwasanya manusia itu diciptakan dalam keadaan yang sebaik-baiknya. Allah memberikan kepadanya kemampuan untuk mengatur segala perbuatan yang sulit, yang keras. Akan tetapi dengan kenikmatan ini mereka tidak bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan mereka sombong kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian pada ayat selanjutnya Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan ayahsabu alla yaqdiru alaihi ahad, apakah manusia itu mengira bahwasanya tidak ada seorang pun yang berkuasa atas mereka, sehingga mereka melampaui batas menggunakan hartanya untuk memenuhi syahwat mereka. Yaqulu ahlaktu malalubada, kemudian manusia itu mengatakan kami telah menghabiskan harta yang banyak, yaitu menghabiskan harta mereka untuk perkara dunia, memenuhi syahwat-syahwat mereka. Sehingga disebutkan oleh beliau rahimahullah ta'ala, dinamakan ihlakan, dinamakan ihlakan karena harta yang mereka gunakan untuk memenuhi syahwat mereka itu tidak bermanfaat bagi mereka. Mereka tidak akan mendapatkan apa-apa, yang mereka dapatkan hanyalah penyesalan. Kemudian juga kerugian, kelelahan, dan kekurangan. Berbeda dengan harta yang dia apabila diinfakkan kepada jalan Allah Subhanahu wa taala atau di jalan kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan pahalanya. Kemudian juga Allah menyebutkan ayahsabu allam yarahu ahad, apakah manusia itu menyangka tidak ada yang melihat, tidak ada seorang pun yang melihat mereka ketika di dunia? Apakah manusia itu mengira tidak ada seorang pun yang melihat mereka? Disebutkan bahwasanya bahkan Allah Subhanahu wa taala mampu melihat mereka, menjaga mereka, menjaga amalan-amalan mereka. Bahkan Allah menugaskan malaikat, para pencatat yang mulia, mencatat amalan-amalan mereka, mencatat amalan-amalan manusia, likulli ma amilahu min khairin wa syarrin, mencatat amalan mereka yang baik, mencatat amalan mereka yang buruk. Ini semua dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau rahimahu ta'ala melanjutkan, ثُمَّ قَرَّرَهُ بِنِعَمِهِ فَقَالَ, kemudian Allah mengingatkan, yaitu mengingatkan manusia, atau mengingatkan seluruh manusia, فَقَالَ أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ, bukankah kami telah menjadikan untuknya dua mata, وَلِسَانَ وَشَفَتَيْنِ, satu lisan dan dua bibir, lil jamali wal basari wa nuqti, yang kenikmatan tadi itu untuk keindahan manusia, wal basari untuk melihat, wa nuqti dan untuk alat berbicara, wa ghairi dhalika minal manafi' ad-daruriyyati fiha, dan manfaat-manfaat yang lain yang dibutuhkan dengannya. Fahadhihi ni'amud dunya, ini adalah kenikmatan dunia yang Allah berikan kepada manusia. Tsumma qala fi ni'amid din, kemudian Allah menyebutkan, setelah menyebutkan nikmat-nikmat dunia tadi berupa mata, sepasang mata, kemudian Allah memberikan lisan kepada manusia sehingga bisa berbicara, kemudian Allah Subhanahu memberikan dua bibir kepada manusia. Maka Allah setelah menyebutkan nikmat ini, Allah menyebutkan nikmat di dalam perkara agama. Wahadainahun najdain, dan kami telah memberikan petunjuk kepadanya dua jalan. Ay tariqil khairi wa syarr, yaitu Allah memberikan petunjuk dengan dua jalan, yaitu jalan kebaikan dan jalan kejelekan. Bayyana lahu al-huda minad dalal, Allah menjelaskan, itu kami telah menjelaskan untuknya hidayah dari kesesatan, wa rusy minal ghayy, dan jalan yang lurus dari penyelewengan. Allah telah memberikan hidayah kepada manusia berupa Islam, kenikmatan di atas Islam, kemudian nikmat ala sunnah. Maka ini adalah kenikmatan yang sangat besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Fahadhil minanul jazilatu, maka ini adalah nikmat atau anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang paling besar. Kenikmatan di atas Islam, kemudian di atas sunnah, maka ini adalah kenikmatan yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala yang kita rasakan. Taqtadi minal abdi an yakuma bihuquqillah, kenikmatan ini, hidayah ini mengharuskan seorang hamba, an yaquma bihuquqillahi, untuk dia menegakkan hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Wa yashkurullaha ala ni'amihi, dan dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatan-kenikmatannya. Maka ini disebutkan oleh beliau rahimahullah taala, maka kenikmatan berupa hidayah kenikmatan berupa jalan yang lurus adalah kenikmatan yang sangat besar dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka hendaknya seorang hamba itu dia menegakkan hak-hak Allah, dia bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas kenikmatan-kenikmatan tersebut. Dan kenikmatan dari Allah itu bukan hanya berupa harta, berupa makanan ataupun minuman. Ini keliru kalau anggapan kita bahwasanya nikmat Allah itu hanya berupa harta, berupa makanan, berupa minuman. Bahkan nikmat Allah subhanahu wa ta'ala itu lebih luas dari itu semua. Kehidupan kita, kita bisa bernafas, kesehatan, anak-anak, istri, itu adalah kenikmatan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka wajib bagi kita atau mengharuskan bagi kita untuk bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan syukur sebagaimana disebutkan oleh Ibn Rajab Al-Hambali ataupun Ibn Qayyim, itu bisa dilakukan dengan tiga cara. Itu dengan pertama dengan lisan, dia mengakui, meyakini bahwasanya kenikmatan yang ada pada dirinya itu adalah berasal dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua dengan lisannya, itu dia memuji Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian menyebutkan nikmat-nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepadanya. Kemudian yang ketiga disebutkan bahwasanya yang ketiga adalah dengan anggota badannya. Anggota badan yang Allah berikan kepada kita hendaknya kita gunakan untuk dalam rangka ketaatan kepada Allah, bukan untuk maksiat kepada Allah. Ini bentuk syukur kita kepada Allah, yaitu dengan hati, dengan lisan, dan dengan anggota badan. Maka beliau di sini menyebutkan wa yashkurullah ala ni'amihi, maka dan bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas kenikmatan yang Allah berikan. Wa an la yasta'ina biha ala ma'asihi, dan dia tidak menggunakan kenikmatan-kenikmatan tersebut untuk bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Diberikan nikmat harta oleh Allah, maka gunakan untuk kepentingan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Diberikan kesehatan, maka gunakan untuk melakukan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Diberikan mata, diberikan kaki dan tangan, diberikan mulut, maka gunakan untuk ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Walakin hadzal insanu lam yaf'al dzalika, akan tetapi manusia, itu orang ini, itu tidak melakukan hal ini. Yaitu ketika dia diberikan kenikmatan oleh Allah, dia tidak menegakkan hak-hak Allah. Demikian juga dia tidak bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayat yang selanjutnya, yaitu ayat yang ke-11, falaqta hamal aqabah, maka tidakkah sebaiknya dia, yaitu orang yang tadi menghabiskan hartanya untuk memenuhi syahwatnya, memenuhi keinginan-keinginan dunianya, tidakkah dia dengan hartanya iqtahamal aqabah, yaitu dia menempuh jalan yang terjal lagi sulit. Yaitu dia tidak menggunakan hartanya untuk perkara-perkara dunia, tidak menggunakan hartanya untuk perkara-perkara syahwatnya, akan tetapi gunakan untuk, di sini sebut iqtahamal aqabah, untuk menempuh jalan yang terjal lagi sulit. Nanti akan disebutkan oleh beliau rahimahu ta'ala maksud dari firman atau maksud dari al-aqabah. Ay lam yaqtahimha wa ya'bur 'alayha li'annahu muttabi'un li syahwatihi. Yaitu dia tidak menempuh dan tidak melalui jalan tersebut. Orang-orang tadi yang dia menghabiskan hartanya untuk syahwatnya, yang menghabiskan hartanya untuk dunianya, mereka ini tidak menempuh jalan yang terjal lagi sulit, yang akan Allah sebutkan. Li'annahu muttabi'un li syahwatihi, karena orang-orang yang seperti ini atau dia ini mengikuti hawa nafsunya. Wa hadhihi al-aqabatu shadidatun 'alayha, dan aqabah ini atau jalan yang terjal lagi sulit ini adalah berat bagi mereka. Tsumma fassara hadhihi al-aqabata biqaulihi, kemudian Allah menjelaskan apa itu al-aqabah biqaulihi, dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman faqqu raqabah. Makna al-aqabah adalah faqqu raqabah, yaitu membebaskan budak. Faqquha min ar-riqi bi'itqiha aw musa'adatiha ala ada'i kitabatiha. Makna yang pertama faqqu raqabah, bahwasanya yaitu dia membebaskan budak dari perbudakan. Aw musa'adatiha, atau membantu budak tersebut ala ada'i kitabatiha, di dalam upaya untuk membebaskan dirinya dari perbudakan. Kemudian yang kedua, wa min babi aula fikakul asiri al muslimi indal kufar. Dan yang kedua, yaitu yang terlebih utama lagi, adalah dia membebaskan tawanan seorang muslim dari orang-orang kafir. Yaitu dia membebaskan seorang muslim yang ditawan oleh orang-orang kafir. Ini adalah makna al-aqabah yang pertama yang disebutkan oleh beliau rahimahullah ta'ala. Kemudian yang selanjutnya, au-it'amu fi yaumin dhi masghabah, atau dia memberi makan pada hari kelaparan yang sangat, ya, pada hari bencana kelaparan. Ay maja'atun syadidatun, yaitu pada saat melanda atau pada saat terjadinya kelaparan. Bi an yut'ima waqtal hajati ashaddan nasi hajah, yaitu dengan memberi makan, yaitu memberi makan manusia pada waktu yang manusia sangat membutuhkannya. Yatiman dza maqrabah, yaitu anak-anak yatim yang memiliki hubungan kekerabatan. Ai jami'an baina kaunihi yatiman faqiran dza qarabah, yaitu terkumpul padanya keadaan yatim, fakir, dan dza qarabah, dan memiliki hubungan kekerabatan. Nah, ini disebutkan bagaimana keutamaan bersedekah terhadap anak yatim, ya. Pada surat Al-Fajr telah disebutkan Rasulullah bersabda bagaimana beliau memberikan keutamaan kepada orang yang dia menanggung anak yatim, maka kedudukan orang tersebut Rasulullah sebutkan di dalam al-jannah, di antara dia dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana jari telunjuk dan jari tengah yang direnggangkan. Beliau bersabda, ana wa kafilul yatimi, aku dan orang-orang yang menanggung anak yatim, yaitu memenuhi kebutuhannya ketika di dunia, memenuhi hajatnya ketika di dunia, fil jannati hakadha. Maka Rasulullah mengatakan, di jannah, di syurga itu hakadha, wa asyara ila sababati wal wusta, beliau mengisyaratkan kepada jari telunjuk dan jari tengahnya. Wa faraja bainahuma syai'an, kemudian beliau merenggangkan sedikit di antara kedua jarinya tersebut. Ini kedudukan yang sangat mulia yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan bagi orang-orang yang dia menanggung anak yatim. Nah, di sini disebutkan dza qarabah, anak yatim tersebut memiliki hubungan kekerabatan. Ini terlebih lagi terkumpul padanya kebaikan yang sangat banyak, karena sedekah yang diberikan kepada qarabah atau kerabat ini lebih utama dibandingkan dengan yang lainnya. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, inna sadaqata 'ala miskin sadaqatun. Sedekah yang diberikan kepada seorang miskin itu mendapatkan satu pahala berupa pahala sedekah. Wa hiya 'ala dzir rahim, ataupun sedekah yang dia lakukan kepada orang yang memiliki kekerabatan itu isnatani, dia memiliki dua pahala. Jadi ketika dia bersedekah kepada orang yang memiliki kerabat, hubungan silaturahmi kepadanya, itu memiliki dua pahala. Sedekatun, dia memiliki satu pahala untuk sedekahnya, wasadaq apa wasilatun, dan dia memiliki pahala untuk dia menyambung tali kekerabatan. Nah, ini adalah keutamaan bersedekah kepada kerabat ya, yang tidak mampu. Maka di sini di dalam ayat ini disebutkan yatiman dza maqrabah, yaitu seorang anak yatim yang memiliki hubungan kekerabatan, ay jami'an baina kaunihi yatiman faqiran dza qarabah atau miskina dza matrabah, atau orang miskin dza matrabah. Yang disebutkan di sini makna dza matrabah atau miskina dza matrabah ay qad laziqa biturabi minal hajah wad darurah, yaitu orang miskin menempelkan badannya di tanah disebabkan karena hajat yang sangat berat. Yang disebutkan di dalam tafsir yang lainnya bahwasanya Aumisin yang dalam matrobah ini seorang yang tidak memiliki apa-apa kecuali tanah, yaitu dia tidak memiliki apa-apa kecuali tanah, yaitu turab, sehingga dia benar-benar membutuhkan terhadap orang lain. Kemudian summa kana minal ladzina amanu, dia yaitu orang-orang yang melakukan amalan-amalan tadi faqurqaba au ifamu fi yaumi dzi masqaba yatiman dza maqrabah au miskina dza masrabah, maka dia yaitu orang-orang yang melakukan amalan-amalan tadi kana minal ladzina amanu, maka dia termasuk orang-orang yang beriman. Dia termasuk orang-orang yang beriman. Ai amanu biqulubihim, yaitu mereka beriman dengan hati-hati mereka, bima yajibu al-imanu bihi, dengan perkara yang mereka wajib untuk beriman dengannya. Wa amilus shalihati, dan orang-orang yang melakukan amalan-amalan saleh. Jawarihim min kulli qaulin wa fi'lin wajibin aw mustahabbin, yaitu orang-orang yang beramal dengan amalan-amalan soleh dengan anggota badan mereka, dari ucapan, perbuatan, dan dari perkara-perkara yang wajib dan yang sunnah. Itu orang-orang yang dia falak tahamal aqabah, menempuh jalan yang terjal lagi sulit tadi, maka dia termasuk orang yang beriman. Wa tawassaw bisabri, dan termasuk orang-orang yang senantiasa saling menasihati di antas kesabaran, yaitu saling menasihati dengan kesabaran. Dan kita ketahui bahwasanya as-sabru itu ada tiga ya. Sebagaimana yang telah lewat mungkin di dalam kitab Salasatul Usul disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, demikian juga oleh beliau rahimahullah taala di sini bahwasanya as-sabru ala salasah. As-sabru itu ada tiga. Ala ta'atillah, yang pertama sabar di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa an ma'siyatihi, dan sabar dari tidak melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ala aqdarillahi al-mu'limah, dan dia sabar di atas takdir Allah Subhanahu wa taala yang menyakitkan. Ini adalah jenis kesabaran. Ala ta'atillah wa an ma'siyatihi wa ala aqdarillah al-mu'limah, yaitu taat, sabar di dalam ketaatan kepada Allah, sabar di dalam atau sabar untuk tidak melakukan kemaksiatan kepada Allah, dan sabar di dalam menerima takdir Allah Subhanahu wa taala yang mu'limah, yang menyakitkan. Bi an yahutha ba'dhum ba'dhan 'alal inqiyadi lidzalika, dan saling menasihati, memberikan semangat di antara sebagian mereka dengan sebagian yang lainnya untuk tunduk pada perkara-perkara tersebut. tunduk di dalam kesabaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal ityani bihi kamilan, dan sabar di dalam menjalankan seluruh apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan secara sempurna. Munsyarihan bihi sadru mutmainatan bihi nafs, yaitu dia ketika menjalankan kesabaran tersebut, dia itu dengan dada yang lapang dan dengan jiwa yang tenang. Maka ini adalah tafsir yang disebutkan oleh beliau rahimahullah ta'ala pada ayat summa kana minal ladzina amanu wa tawassaw bis sabri wa di sini wa tawassaw bis sabri, kemudian beliau menyebutkan wa tawassaw bil marhamah, dan saling menasehati dengan kasih sayang. Lil khalqi, yaitu kasih sayang untuk seluruh makhluk. Min i'ta'i muhtajihim, dengan yaitu dengan memberikan kebutuhan-kebutuhan mereka. Wa ta'limi jahilihim, dan mengajari orang-orang bodoh di antara mereka. Wal qiyamu bima yahtajuna ilaihi min jami'il wujuh, dan dengan menegakkan atau memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka dari segala sisinya. Wa musa'adatihim 'alal masalih ad-diniyah wa dunyawiyah, dan dengan membantu mereka untuk mendapatkan kemaslahatan di agama dan dunianya. Wa an yuhibba lahum ma yuhibbu li nafsih, dan dengan mencintai untuk mereka apa-apa yang dia cintai untuk dirinya. Wa yakrahu lahum ma yakrahu li nafsih, dan membenci apa yang menimpa mereka, atau membenci apa-apa yang dan membenci untuk mereka apa-apa yang dia benci untuk dirinya. Ulaikal ladzina qamu, dan mereka yang menegakkan perkara ini atau bersifat dengan sifat ini. Alladzina waffaqahumullahu al-iqtiham hadhil aqabah, maka orang-orang yang mereka diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menempuh jalan ini, yaitu al-aqabah tadi, membebaskan budak, kemudian memberi makan orang-orang anak-anak yatim dan orang-orang miskin, maka ini adalah ulaika ashabul maimanah, mereka adalah orang-orang atau golongan al-maimanah, golongan sebelah kanan. Li'annahum adau ma amarallahu bihi, karena mereka orang-orang yang dia menegakkan atau menunaikan apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Min huquqihi, dari hak-hak Allah. Wa huququ ibadihi, dan hak-hak hambanya. Wa taraku manuhu anhu hadha unwanu sa'adah wa alamatuha, dan ini adalah, dan mereka meninggalkan apa yang mereka larang untuk mereka. Wa hadha unwan, dan ini adalah tanda atau tanda kebahagiaan bagi mereka. Nah, ini adalah tanda-tanda orang yang memiliki kebahagiaan, disebutkan oleh beliau rahimahullah taala di sini bahwasanya mereka yang senantiasa menegakkan hak Allah, menegakkan hak-hak hambanya, meninggalkan apa yang Allah larang, yang dilarang untuk mereka, maka ini adalah tanda kebahagiaan, termasuk dari tanda-tanda kebahagiaan seseorang. Adapun walladzina kafaru biayatina, adapun orang-orang yang kafir terhadap ayat-ayat kami. Bi'an nabadhu, yaitu mereka mencampakkan atau meletakkan hadhil umura wara'a dhuhurihim, yaitu meletakkan perkara-perkara ini yang telah Allah sebutkan tadi, ya. Falaqtahamal aqabah, menempuh jalan-jalan tadi, mereka meletakkan, mencampakkan perkara ini. Falam yusaddiqu billah, dan mereka tidak membenarkan Allah Subhanahu wa taala. Falam yusaddiqu billahi wala amanu bihi, dan mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala aminu salihan, dan mereka tidak mengerjakan amalan-amalan soleh. Wala rahimu ibadallahi, dan mereka tidak memiliki sifat rahmat kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Hum ashabul mash'amah, mereka ini adalah golongan kiri. Itu orang-orang yang akan menerima catatan amalan mereka dari sebelah kiri ataupun dari arah punggungnya. Alaihim narum mu'sadah ay mughlaqatun, yaitu mereka di dalam neraka yang terkunci. Sebagian disebutkan bahasanya ahlun nar ketika sudah masuk an-nar itu tidak akan keluar lagi, selamanya mereka di dalam an-nar. Begitu juga ahlul jannah, yang mereka memang berhak untuk masuk di al-jannah, ketika sudah masuk di dalam al-jannah tidak akan dikeluarkan lagi. Tidak ada lagi kematian setelah semuanya masuk pada tempatnya masing-masing. Karena di akhirat kelak hanya ada dua tempat, al-jannah atau an-nar. Tidak ada baina manzilataini, tidak ada di antara keduanya. Ahlul nar akan masuk ke dalam an-nar, ahlul jannah akan masuk kepada al-jannah. Azab yang dirasakan oleh ahlul nar adalah azab yang abadi. Tidak ada akhirnya, tidak ada ujungnya. Adapun kenikmatan yang akan dirasakan ahlul jannah adalah kenikmatan yang abadi. Dan ini adalah orang-orang yang mereka kafir terhadap hayat Allah Subhanahu wa taala. Maka alaihim narum musadah, maka mereka akan masuk di dalam an-nar. Yang an-nar tersebut di sini mu'sadah ay mughlaqatun, yang an-nar tersebut terkunci. Fi amadi mumaddadah, dan mereka ini terkunci di antara tiang-tiang yang menjulur di balik pintu an-nar. Qad muddat min wara'iha li'ala tanfatiha abwabuha, yaitu yang pintu-pintu, agar pintu-pintu tersebut tidak terbuka. Hatta yakunu fi diqin wa hammin wa shiddatin, sampai ahlun nar ini berada di tempat yang sempit dan kesulitan-kesulitan yang sangat banyak. Ini di sini disebutkan dua golongan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu orang-orang yang falak tahamal aqabah, yang mereka menempuh dengan hartanya jalan yang terjal lagi sulit. Mereka adalah orang-orang yang beriman kepada Allah, itu orang-orang yang senantiasa saling menasehati di dalam kesabaran, saling menasehati dengan kasih sayang. Ulaikahum ashabul maimanah, mereka adalah orang-orang atau kelompok maimanah, yaitu golongan kanan. Adapun orang-orang yang dia tidak beriman kepada Allah, mengkufuri ayat-ayat Allah, atau kafir terhadap ayat-ayat Allah, mencampakkan perkara-perkara tadi, perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, maka disebutkan bahwasanya mereka akan masuk ke dalam an-nar. Mereka tidak membenarkan Allah, tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak melakukan amalan kesolehan, tidak bersifat rahmat terhadap hamba-hamba Allah. Ula alaihim narum mu'sadah, atau ulaika ashabul maimanah alaihim narum mu'sadah ay mughlaqatun, yaitu neraka yang terkunci. Ini adalah tafsir dari surat Al-Balad yang disebutkan oleh Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, nas'alullaha an yaj'alana minal ladhina amanu watawasaw bis sabri watawasaw bil haq innahu sami'un mujibun. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita dari kalangan hamba-hambanya yang beriman, dari kalangan hamba-hambanya yang senantiasa saling menasihati di atas kesabaran, menjadikan kita di antara hamba-hambanya yang saling menasihati tentang berkasih sayang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mencatat amal kebaikan ataupun amalan kita pada malam hari ini sebagai amalan kebaikan yang akan memberatkan timbangan kita di hari akhirat kelak. Dan ini adalah tafsir dari surat Al-Balad. Insyaallah dan walhamdulillah kita telah selesai pada tafsir surat Al-Balad, dan insyaallah pada pertemuan yang akan datang akan kita lanjutkan pada surat Asy-Syam biiznillah. Dan mudah-mudahan pertemuan malam ini bermanfaat. Apabila ada kekurangan, maka itu datangnya dari anak pribadi dan dari syaitan, dan apabila yang benar dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.